من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang lalu beliau membawakan fasal tentang amalan-amalan harian yang perlu dijaga oleh seorang hamba. Telah kita jelaskan juga bahwa amalan-amalan harian itu ada dua macamnya. Ada yang dilakukan pada waktu siang dan itu ada lima amalan di dalamnya. Kemudian juga yang kedua adalah ya amalan yang dilakukan di malam hari, dan disebutkan oleh penulis bahwa jumlah amalan di dalamnya ada 6. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan amalan harian, amalan apanya siang ya. Iya. Yang pertama sudah kita jelaskan. Baik. Yaitu amalan yang ada setelah terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan amalan siang, ya amalan harian yang dilakukan pada siang hari. Yang kedua adalah kata penulis al-wirdu tsani, amalan harian yang kedua, ma baina tulu'is syamsi ila dhuha. Amalan yang ada di antara terbitnya matahari sampai waktu duha. Wadhalika bimudhiyi salati sa'atin minan nahar. Yang demikian itu dengan berlalunya 3 waktu dari waktu siang. Idza furidun naharu 12 sa'atan. Ini apabila ditentukan, ya ditetapkan waktu siang itu adalah 12 jam. Wa huwa ar-rubu'u. Waktu ini adalah seperempat dari waktu siang. Ya, seperempat dari waktu siang. Wa hadha waqtun syarifun. Ini merupakan waktu yang mulia. Jadi mulai dari terbitnya ya matahari sampai apanya sebelum ya datangnya waktu terlarang, itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat duha. Ya, waktu untuk melaksanakan sholat duha. Ya mungkin ya kita perkirakan ya, mulai dari jam 7 mungkin bisa sampai jam 11 ya. Itu ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan di situ waktu duha. Ya. Kemudian kata penulis wa fihi wadhifatani. Di dalam waktu ini ada 2 tugas. Ada 2 amalan. Ihdahuma salatul duha. Salah satunya adalah salat duha. Salat duha dikatakan salat duha karena di waktu duha. Dan waktu duha yang paling bagus yaitu sekitar jam 9 sampai jam 11. Ini waktu duha yang paling bagus. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul awabina hina tarmadul fisar." Salat awabin, yaitu salat duha, dinamai salat awabin, adalah ketika memanasnya anak-anak kambing. Artinya kalau anak kambing keluar dari kandangnya cari makan, ya, mereka biasanya makan sampai matahari memanas, mungkin kurang lebih jam 9. Ya, itu anak kambing sudah kepanasan. Ketika itulah waktu yang utama kita melakukan apanya salat duha. Dan salat duha dikatakan salatul awabin karena ini adalah salatnya ya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awabin artinya orang-orang yang kembali. Ya, yaitu orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia menjauh. Kalaupun dia menjauh melakukan maksiat misalnya, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali taat. Inilah salat yang dahulu dijaga oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini salat apanya di waktu duha. Ya. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu kullu sulama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Atas setiap persendian seorang di antara kalian itu ada sedekah. Jadi ada sedekah yang Allah bebankan pada setiap anggota-anggota badan kita. Ya, persendian-persendian kita. Dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, persendian manusia itu jumlahnya ada 360. Setiap persendian ini punya hak untuk diberikan sedekahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakullu tasbihatin shadaqatun." Karena itu setiap tasbih itu adalah sedekah. "Wa kullu tahmidatin shadaqatun." Setiap tahmid, ya, ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. "Wa kullu tahlilatin shadaqatun." Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah padanya sedekah. "Wa kullu takbiratin shadaqatun." Dan setiap apanya takbir itu adalah sedekah. "Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun." Memerintahkan sesuatu yang ma'ruf itu adalah sedekah. "Wa nahyun 'anil munkari shadaqah." Melarang dari kemungkaran itu adalah sedekah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yujsi'u min dhalika raka'atan minadh dhuha." Dan mencukupi semua sedekah itu 2 rakaat pada waktu duha. Ya, artinya bisa mewakili semua sedekah yang jumlahnya 360. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya keutamaan salat duha. Ya. Bahkan juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran untuk melaksanakan salat duha 4 rakaat. Siapa yang ngaparnya melaksanakan salat duha 4 rakaat di awal hari, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang muslim payahkan, ya, setiap harinya payahkan kita melaksanakan salat 2 rakaat. Ya, minimal salat 2 rakaat. Kalau mau sholat apanya 4 rakaat silakan, 6 rakaat silakan, Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikabarkan ya di dalam Sahih Bukhari seperti yang dijelaskan oleh Ummu Hani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi penaklukan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat. Ya. Dia salat 8 rakaat. Dan ini adalah salat duha yang terbanyak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara ulama menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah melaksanakan salat 12 rakaat. 12 rakaat, ya. Pada waktu apanya? Waktu duha. Jadi apanya ini keutamaan salat duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yujizu min dalika rak'atani min ad-duha." Mencukupi semua itu, yakni semua bentuk sedekah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Mulai dari tasbih, tahmid, ya, tahlil, takbir, ya, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya ya dicukupi oleh 2 rakaat pada waktu duha. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim. Baik. Berikutnya kata penulis wa thaniyatu ma yata'allaqu bin nasi min iyadati maridin. Perkara yang kedua kata penulis atau tugas yang kedua ya. Ma yata'allaqu bin nasi min iyadati maridin. Tugas yang terkait dengan manusia berupa menjenguk orang yang sakit. Au tasyihi janazatin ataukah mengantar jenazah. Ya, melayat jenazah. Au huduri majlis ilmin ataukah menghadiri majlis ilmu. Ini kan biasanya majlis ilmu ya, mulai dari pagi sampai siang. Ya, daurah biasanya begitu juga ya. Dari pagi sampai siang. Kadang juga disambung menjadi, sampai asar ya. Iya. Ini yang bisa kita isi pada waktu tersebut ya, dengan menghadiri majelis ilmu. Au qada'i hajati muslimin. Ataukah menunaikan hajatnya seorang muslim. Mungkin ada di antara kita butuh bantuan kita, bantuan tenaga ya, bantuan pikiran, bantuan ya harta, atau mungkin bantuan berupa syafaat. Dia mau masuk jadi PNS ya, kita antar, kebetulan kita punya kenalan supaya diperlancar ya, dimudahkan urusannya. Atau mungkin saudara kita mau cari pekerjaan, kita antar ke kenalan kita supaya dia di apanya dipekerjakan ya. Ini termasuk apanya menunaikan hajatnya seorang muslim. Ini semua ada keutamanya, nanti kita akan sebutkan apanya hadis yang terdapat dalam bab ini. Kemudian kata penulis wa illam yaf'al syai'an min dzalika tashaghala bil qira'ati wa dzikri. Kalau dia tidak melakukan sesuatu dari hal-hal itu, maka dia menyibukkan dirinya dengan qira'ah, membaca, yakni membaca Al-Qur'an dan berzikir. Ini yang dianjurkan ya, seorang muslim mengisi waktunya dengan membaca Al-Qur'an ya, atau membaca buku-buku yang bermanfaatnya, entah bermanfaat bagi akhirat kita ataukah minimal dunia kita misalnya, atau kita isi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang sifatnya mutlak, tidak terikat oleh waktu ya, dan tidak terikat dengan jumlah tertentu. Kita perbanyak ya, supaya kita mendapatkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan banyak keutamaan di dalam surga. Karena dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini adalah tanaman-tanaman surga. Setiap kali seseorang membacanya, maka malaikat yang ada di akhirat sana itu menanamkan pohon baginya di dalam surga. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya. Kebetulan di takdim saya di Ablam ya, Abu Bakar Lambogo, itu lagi masuk dalam pembahasan zikir ya, zikir dan doa. Keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Kami sudah melalui bab ini, bab tentang tanaman-tanaman surga. Dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa kalimat-kalimat tersebut itu bisa menjadi tanaman surga. Ya. Jadi kita isi waktu kita dengan memperbanyak zikir. Ya. Baik. Jadi ini tugas kita yang kedua terkait dengan manusia. Ini kita lakukan pada waktu siang, mulai dari pagi sampai waktu duhur. Seperti contohkan oleh penulis di sini, menjenguk orang sakit. Ya. Menjenguk orang sakit ini ada keutamaannya. Ya. Mengantar jenazah juga ada keutamaannya. Siapa yang ngapainnya mengantar jenazah dan menyolatinya sebelumnya, maka dia akan diberikan dua kirat. Satu kirat itu seperti besarnya Gunung Uhud. Jadi pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW, ya, satu kirat itu seperti Gunung Uhud. Itu kalau orang sekedar sholat, menyolati jenazah. Kalau dia antar jenazahnya sampai di kuburan, maka dia akan mendapatkan dua kirat. Jadi dua pahala yang dua kali lipatnya Uhud, ya. Masya Allah ya. Dan ini merupakan haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya, diantar sampai ke kuburannya. Kita doakan, ya, apakah di dalam sholat apakah di luar sholat, karena ini merupakan hubungan terakhir kita dengan seorang apanya muslim yang meninggal dunia. Ya. Demikian pula di sini di tentang apanya menunaikan hajatnya seorang muslim. Ini merupakan, ya, satu keutamaan juga dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau katakan, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilallah, seraya orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya manusia, siapakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ayyul amali ahabbu ilallah, dan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala ahabbu nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang itu, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat di antara mereka bagi manusia. Artinya semakin banyak dia, ya, membantu saudaranya, maka dia semakin, ya, mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kalau kita punya kesempatan, ya, waktu lowong misalnya membantu saudara kita, kita bantu. Ya. Dan ini merupakan bagian dari akhlak Islam, ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. kita bantu dengan tenaga kita, atau mungkin kita bantu dengan ilmu kita, kita bantu dengan pikiran kita, nasihat-nasihat kita. Ya. Ini bermanfaat bagi manusia. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahabbul amali ilallahi azza wa jalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla, sururun tudakhiluhu ala muslim. Yaitu kegembiraan yang engkau masukkan pada diri seorang muslim. Ini kita memasukkan perasaan gembira, bahagia ke dalam hati saudara kita, itu termasuk amalan yang utama. Termasuk diantara amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, minal imani idkhalu sururi ala qalbi muslimin. Kama qala Nabi SAW. Ya, termasuk diantara iman adalah memasukkan perasaan bahagia, gembira ke dalam hati seorang muslim. Itu termasuk iman. Baik. Makanya kita ini diperintah ya, bagaimana bisa menyenangkan hati saudara kita ya. Kita berjumpa saja dianjurkan untuk apanya tersenyum kepada saudara kita. Kita dianjurkan apanya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dianjurkan bersikap ramah kepada saudara-saudara kita. Ya, ini supaya kita mendapatkan ya keutamaan dengan memasukkan perasaan gembira ke dalam hati saudara kita. Nah, jangan sebaliknya, tiap bertemu saudaranya ya dia terus masam terus mukanya, tidak ada salam ya, la salam wala kalam istilahnya orang, tidak ada apanya ya, salam tidak ada juga tegur sapa, dingin dia. Nah, ini kurang bagus ya, seperti ini. Kita ketemu dengan seorang muslim ya, walaupun mungkin kita basa-basi, assalamualaikum akhi, gimana kabarnya, eh baru saya ketemu lagi nih ya, padahal mungkin biasa diketemu, tapi ya bagaimana dia masukkan perasaan bahagia ke dalam hati saudaranya. Jadi kita cari jalan-jalan bagaimana menggembirakan saudara kita ya, mungkin juga dengan hadiah ya, mungkin juga dengan salam, mungkin juga dengan membantunya ya. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takshifu anhu kurbatan. Engkau juga yang menghilangkan darinya kesusahan. Artinya kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kasyafa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia, barang siapa yang menyingkap, menghilangkan ya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia dari seorang mukmin, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ya membuka ya, melapangkan darinya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Baik. Lanjut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, au taqdi anhu dainan, ataukah engkau ya melunasi untuknya sebuah utang. Ini kita lunasi, apakah kita lunasi ya gratis, ataukah kita lunasi dalam artian kita yang tutupi nanti dia bayar belakangan sama kita ya, ini masuk dalam hal ini ya. Kemudian kata Nabi SAW, au tatrudu an hujuan, ataukah engkau mengusir darinya rasa lapar. Kita berikan makan kepada saudara kita, ini termasuk diantara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini ahabbul a'mal, termasuk di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dicintai, ahabbul amal, yang paling dicintai. Makanya kita ada kebiasaan beri makan orang, khususnya mereka yang sangat butuh makan ya, orang-orang fakir miskin, kita berikan makan ya, apakah sudah dimasak atau berupa beras misalnya ya. Ini kita manfaatkan ya, terutama yang seperti ini. Jangan kita lewatkan. Iya. Apalagi kita ini seorang muslim itu punya kepedulian sesama muslim yang lainnya. Jangankan muslim, manusia saja pada umumnya, walaupun kafir, ya, kalau kita berikan makan ya, itu kita dapat pahala di situ. Ya, jangankan manusia kafir, hewan saja kita kasih makan itu ada pahala yang besar di situ. Makanya dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita pezina menemukan anjing yang sangat kehausan di apanya padang yang tandus. Dia mengelilingi apanya sebuah sumur, namun anjing ini tidak berani turun karena ia curam ya, tidak bisa dia turun. Datanglah wanita pelacur ini, dia masuk ya, minum ke dalam sumur ya. Jadi dia turun ke sumur. Ya, sumurnya bukan sumur yang terpelihara ya. Sumur yang dilalui oleh banyak orang. Setiap orang boleh minum di situ. Dia turun minum. Dia naik, dia lihat ada anjing yang menjilat-jilat. Akhirnya dia turun lagi ambil dengan susah payah. Dia pakai selopnya, sepatunya. Kemudian dia gigit sepatunya, dia sambil manjat ya pada dinding sumur. Akhirnya ketika dia naik, langsung dia kasih minum. Ya. Selamatlah anjing itu, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ghafarallahu laha, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan bagi si wanita ini, wanita pelacur itu. Diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gara-gara apa? Beri minum kepada parinya anjing. Bagaimana kira-kira kalau dia adalah manusia? Atau bahkan apanya muslim misalnya. Ini harus lebih apanya kita perhatikan. Memberi makan ini di zaman kita sudah mulai luntur ya, di kalangan kaum muslimin. Jarang ada orang mau memberi makan lagi kepada apanya fakir miskin. Ya, jarang yang mau berbagi makanan. Padahal ini adalah amalan yang utama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an amsiya ma'a akhin fi hajatin, saya berjalan bersama dengan saudaraku untuk suatu hajat, ahabu ilayya min an a'tatifa fi hadzal masjid, itu lebih aku cintai dibandingkan saya beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Al-Madinah, maksudnya itu Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dikatanya saya berjalan ya dalam rangka membantu seorang apanya mukmin ya, seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih saya sukai daripada saya iktikaf di Masjid Nabawi. Ya. Syahron, selama apanya satu bulan. Masyaallah ya. Makanya kalau kita misalnya di bulan Ramadan tidak sempat beriktikaf karena sesuatu dan lain hal, coba ganti dengan amalan-amalan seperti ini. Ya. Nah, kalau kita kalah dari sisi i'tikaf, jangan kita kalah dari sisi apanya amalan-amalan yang lain. Ya. Apalagi kalau kita ikhlas melakukannya. Ya. Termasuk juga dalam hal ini ya, seorang apanya menjenguk saudaranya yang sakit. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan ausar akhan lahu," barang siapa yang menjenguk ya, ataukah mensiarahi saudaranya ya, fillah, saudaranya apanya karena Allah ya, saudara seimannya ya, nadahu munadin antibta wa taba man syaka, maka akan berteriak ya, akan memanggil seorang yang memanggil Ya, artinya dia berdoa, ya. Antibata wa toba man syaka. Semoga engkau menjadi orang yang baik dan perjalananmu menjadi perjalanan yang baik. Didoakan oleh apanya malaikat, ya. Wa tabawwa'ta minal jannati mansilan. Dan semoga engkau menempati sebuah apanya mansilan, sebuah tempat di dalam surga. Jadi kita didoakan oleh malaikat. Luar biasa, ya. Kalau satu malaikat saja mendoakan kita, yakin insyaallah taala, ya, doanya malaikat ini akan dikabulkan. Makanya kita coba, ya, biasakan menjenguk orang sakit. Kalau misalnya kita tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya kerabat yang sakit, cobalah datang ke rumah sakit Wahidin, ya. Banyak orang sakit di situ. Jadi tidak ada alasan bilang saya anu Ustaz, tidak ada keluarga yang sakit. Ya cobalah cari yang lain, ya. Banyak sekali, ya, di rumah sakit Wahidin, ya, Awal Bros, atau di rumah sakit mana saja, ya. Iya. Mungkin pernah saya ceritakan di Saudi, itu ada sekelompok pemuda, kerjanya setiap sore itu masuk ke rumah sakit. Dia datangi kamar per kamar, tapi minta izin sama petugas dulu. Ya, saya mau datang, apa namanya, doakan orang yang sakit, menjenguk mereka. Mereka masuk dari satu kamar ke kamar yang lainnya. Ya. Mereka tidak bawa apa-apa, tapi luar biasa pengaruhnya. Orang yang sakit juga senang dia dikunjungi. Apalagi kasihan yang tidak ada keluarganya. Kita datang doakan, ya. Iya. Kalau ada sedikit bisa dibawakan, ya, lebih bagus lagi, ya. Ya. Kalau bukan dia makan, ya penjaganya makan, ya. Karena penjaga kasihan juga, itu butuh makan. Apalagi kalau tidak ada di belakang yang carikan rezeki, ya. Sangat butuh mereka bantuan. Kita datang ucapkan, ya, kalimat-kalimat, ya, nasihat supaya mereka terhibur. Itu luar biasa pengaruhnya. Apalagi sambil kita selipkan dakwah sedikit, ya. Kita nasihati bahwasanya, ya, sakit ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dianjurkan memanfaatkan waktu sehat kita, ya. Sakit ini merupakan, ya, penghapus bagi sebagian dosa-dosa kita. Karena tidak ada di antara kita ini yang bersih dari namanya dosa. Ya, dosa ini, apa, sakit ini merupakan, ya, peringatan dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin menjadi orang yang baik. Ya. Kita ingatkan dia tentang, ya, akhirat supaya dia semakin apanya, ya, sadar, ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin stres, ya. Ya. Kita datang ke sana ucapan-ucapan yang, ya, menyenangkan hatinya. Jangan ucapan-ucapan yang menakut-nakutkan, ya. Iya. Kalau datang ke rumah sakit, nah, ini ada kesalahan, ya. Sebagian orang kalau datang ke rumah sakit, dia bicara tentang, ya, kondisinya orang-orang sakit. Ya, anu sakit begini dulu, sampai dia begini. Ini dulu sakit begini, akhirnya dia begini. Itu dulu begini, akhirnya begini. Walaupun mungkin bukan dia yang kita singgung, ya, tapi, ya, ini akan memberikan beban yang berat di dalam jiwa. Tugas kita hanya datang, ya, mendoakan, ya. Kita datang berikan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ya. Baik. Berikutnya, tugas berikutnya, tadi dikatakan wa illam yaf'al syai'an min dzalika tashaghala bil qira'ati wa dzikri. Kalau dia tidak melakukan sesuatu apapun dari hal-hal itu, maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an dan berzikir. Keutamaan membaca Al-Qur'an dan berzikir ini sudah kita sebutkan, ya, sudah berlalu. Baik. Berikutnya, amalan yang ketiga, al-wirdu tsalitsu. Buat apanya amalan yang ketiga, min waktid duha ila zawali. dari waktu duha sampai apanya waktu tergelincirnya matahari. Ya, jadi waktu duha misalnya kita tadi katakan bahwa sampai jam 11 misalnya. Nah, maka dari jam 11 sampai apa namanya tergelincirnya matahari, nah, di situ ada apa namanya ya amalan yang perlu kita perhatikan. Sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan waktu tergelincirnya matahari susah dipraktekkan ya. Jadi misalnya ya ini saya perumpamakan ini benda ya. Kalau mataharinya dari ini timur ya, dari timur ya, bayangan ya ada di sini. Nanti dia akan berjalan terus ya ke arah barat. Pas ketika sebelum apanya di atas kepala kita, bayangan benda itu tidak berubah. Itu terjadi sekitar ya 10 sampai 15 menit. Ini namanya waktu statis. Nah, itulah namanya waktu sawal. Waktu apanya tergelincirnya matahari. Ya. Jadi bayangan benda tidak berubah, tidak memanjang dan tidak pula memendek. Itu namanya waktu sawal. Ini tidak boleh sholat sunnah di sini. Tidak boleh apanya menguburkan jenazah di sini. Nanti setelah selesai duhur baru boleh. Nah, ini namanya waktu statis. Ya, waktu tetapnya bayangan benda. Ya. Jadi dari waktu duha jam 11 misalnya sampai ya kira-kira setengah apanya seperempat jam sebelum masuknya waktu duhur ya, itu ada amalan-amalan yang perlu kita perhatikan di situ. Baik. Kata penulis di sini wal wadifatu fi hadzal waqti al aqsamul arba'atu. Tugas yang ada pada waktu ini adalah ya empat jenis. Ya, wa ziyadatu amraini dan ditambah apa namanya empat perkara, apa dua perkara. Wa ziyadatu amraini ditambah dua perkara. Ya mungkin maksudnya di sini penulis wallahu a'lam ya, yang perlu kita lakukan pada saat-saat tersebut seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa seorang mukmin itu mengisi waktunya dengan apanya doa, zikir ya, qiraatul Quran ya, kemudian tafakkur. Ini empat ya perkara yang sudah beliau jelaskan. Nah, ditambah dua perkara di sini kata penulis ya, ahaduhuma salah satu dari dua perkara itu al-istighalu bil kasbi wal ma'ashi. Ya. Menyibukkan diri dengan ya berusaha dan mencari penghidupan. Wa huduru suqi dan apa dia menghadiri ya mendatangi pasar. Artinya kita ya mungkin ya kalau kita misalnya waktu duhanya tadi jam 7 ya 3 jam sampai jam 10 ya kata penulis tadi ya, berarti jam 10 sampai waktu datangnya duhur, nah disitu katanya kita manfaatkan untuk bekerja mencari apa dia maisha. Baik, menghadiri pasar ya, mendatangi pasar. Fa in kana tajiran falyatajir bisidikin wa amanati. Kalau dia adalah seorang pedagang, maka hendaknya dia berdagang dengan kejujuran dan amanah. Dengan jujur dan amanah. Jadi kalau kita bekerja, bekerja dengan jujur dan amanah. Jangan kita menipu-nipu orang. Jangan kita ya mencari harta benda dengan cara berbuat curang. Ya, satu liter ya, satu kilo langsat sampai di rumah setengah kilo. Nah, ini tidak berkah ini. Makanya penjual langsat yang seperti ini itu tidak berkah ke pencahariannya. Ya, ada saja lubangnya ya. Karena bukan hartanya. Harta yang kita dapatkan dari arah yang haram itu akan keluar dengan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kadang kita bingung, ini banyak penghasilan tapi lari kemana semua ini? Nah, itu artinya penghasilan kita tidak berkah. Ya. Wa in kana sahiba sun'atin falyasna binasihatin wa syafatatin. Kalau dia adalah seorang ya pemilik ya kerajinan, artinya dia seorang pengrajin ya, maka hendaknya dia ya melakukan kerajinannya dengan penuh nasihat dan rasa kasihan. Jadi kalau seorang punya ya keahlian ya, punya sunnah ya, keahlian ya, ahli las misalnya ya, atau bengkel-bengkel ya, itu namanya sunnah ya, keterampilan ya. Ini katanya kalau kita bekerja seperti ini, hendaknya kita bekerja dengan penuh ya nasihat. Artinya nasihat bukan mananya nasihat dengan lisan saja, tapi maksudnya nasihat di sini penuh dengan kemurnian hati, ketulusan hati. Ya, wa syafaqatin dan penuh apanya rasa iba, kasihan. Nah, kita perbaiki motornya orang. Nah, jangan dikasih ya apa namanya suku cadang yang KW ya, kualitas yang kedua ya, sementara orang minta aslinya. Kalau kita kerja ya jujur ya, berikan minta yang asli, kasih yang asli ya, kita kasihan nanti dia motornya tambah rusak kalau diganti dengan KW ya, yang palsu-palsu itu ya. Ini yang diinginkan oleh penulis di sini. Wala yansa dzikrullahi taala fi jami'i asghalihi wal yaqna bil qalil, dan hendaknya jangan dia melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ya kesibukan-kesibukannya, dan hendaknya dia merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Jadi kalau kita pernah sambil bekerja ya diiringi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kecuali mungkin pekerjaan membutuhkan konsentrasi pikiran ya, mungkin ya kalau sambil berzikir susah ya enggak usahlah diiringi ya. Tapi bagi mereka yang pekerjaannya santai-santai saja seperti bengkel misalnya ya, ya paling pukul-pukul saja atau ya style-style apa namanya ya motor misalnya ya, bisa sambil ya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ya. Sambil pukul ya subhanallah walhamdulillah ya, atau dia tukang misalnya sambil masang bata ya, ya subhanallah Allahu akbar ya, ya. Diisilah waktu-waktu kita, jangan apanya pikiran kita terus ke batu bata, semen, pasir, tidak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala ya, mulai dari pagi sampai duhur ya, sudah duhur makan lagi ingat makan ya, sudah makan ya kembali kerja, ingat kerja, sama sekali tidak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis inginkan kita supaya kita itu jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau perlu kita isi ya kesibukan-kesibukan kita dengan ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakna bil qalil, dan hendaknya dia mencukupkan diri apa merasa puas dengan sesuatu yang sedikit. Mungkin yang dimasukkan di sini ketika kita diberikan ya penghasilan yang sedikit pada hari itu ya kita syukuri. Atau mungkin maksudnya di sini ya kita diberikan penghasilan yang banyak pada hari itu tapi kita ambil seadanya, secukupnya sesuai hajat kita, selebihnya yang banyak mungkin lebih banyak daripada hajat kita, kita sedekahkan di jalan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi saya pikir ini susah. Tidak ada orang yang bisa seperti ini. Jangankan apa namanya 70% diminta ya, 5% saja dari penghasilannya per hari susah dia keluarkan. Kalau Nabi SAW tidak, beliau tidak pernah berpikir seperti itu ya. Makanya Nabi SAW kadang kita dengar ya, Nabi diberikan ghanimah yang banyak. Itu jangan kita kira bahwasanya Nabi SAW bersenang-senang dengan ghanimah itu, tidak. Setelahnya itu pasti Nabi SAW infakkan di jalan Allah. Ya. Baik. Kemudian wasani, perkara yang kedua kita lakukan pada waktu tersebut, ya, dari waktu duha sampai tergelincirnya matahari, yaitu apanya wasani al-qailulatu. Al-qailulah. Apanya beristirahat siang. Jadi beristirahat siang, ya. Baik. Jadi beristirahat siang, ya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim di dalam kitabnya Kitabut Tib dan Akhbaru Asbahan, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kilu fa inna syayatina la takilu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, istirahat sianglah kalian, karena sesungguhnya syaitan itu tidak beristirahat siang." Kemudian dijelaskan oleh seorang ahli bahasa yang bernama Al-Jauhari rahimahullahu taala ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan istirahat siang, qailulah, ya, bahasa Arabnya qailulah. Kata beliau, wahiyan naumu fi dhahira. Dia adalah tidur pada waktu siang. Kemudian dijelaskan oleh ahli bahasa yang lainnya, yaitu Al-Azhari rahimahullah, al-qailulatu wal-makilu indal arabi al-istirahatu nisfan nahari. Qailulah itu adalah istirahat pada pertengahan siang. Ya. Pada pertengahan siang. Nah, kalau di sini penulis jelaskan bahwasanya qailulah itu sebelum duhur. Tapi dari penjelasan para ahli bahasa kita lihat bahwasanya mungkin qailulah itu kita lakukan pada waktu apanya sebelum duhur, bisa pula pada waktu setelah duhur. Tapi ini khusus bagi orang yang punya waktu. Tapi kalau tidak punya waktu, ya misalnya di kantor, ya, bisa-bisa dimarahi sama pimpinan, ya, jangan tidur siang dengan beralasan hadis ini. Ya, ini hanya anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ada istirahat siang. Nanti dijelaskan oleh penulis rahasianya, hikmahnya, kenapa kita disuruh tidur siang. Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Ya. Baik. Jadi kata penulis, yang kedua, ya, perkara yang kedua perlu kita lakukan pada waktu apanya dari duha sampai masuknya duhur, yaitu al-qailulah. Ya, istirahat siang. Apakah tidur atau tidak tidur, tapi tampaknya di sini tidur, ya. Baik. Fa innaha mimma tu'inu 'ala qiyamil lail. Karena sesungguhnya istirahat siang itu diantara termasuk perkara yang membantu seseorang untuk bangun di tengah malam. Jadi kita tidur siang supaya harapannya bisa terbantu dengan tidur siang itu untuk bangun melaksanakan apa dia sholat tahajud. Ya, kama yu'inu sahuru ala siyamin nahari. Sebagaimana halnya sahur akan membantu seseorang untuk berpuasa di siang hari. Jadi sama kedudukannya dengan sahur. Ya. Fa innama falyajtahid fil intibahi qabla sawali bi qadril isti'dadi li shalah qabla dukhulil waqti. Apabila dia tidur siang, ya, maka hendaknya dia berusaha keras untuk tersadar dari tidurnya sebelum, ya, tergelincirnya matahari, sekadar untuk bersiap melaksanakan sholat sebelum masuknya waktu. Artinya kita tidur, ya, seadanya. Dan dahulu Nabi SAW, para sahabat, itu kalau hari Jumat, qailulahnya mereka itu sebelum Jumat. Sebelum Jumat mereka tidur, supaya nanti kalau hadir di masjid tidak ada yang ngorok. Ini pernah saya saksikan ya, sebagian tempat, karena saya khutbah kemana-mana ini ya, sudah banyak masjid, banyak juga pengalaman. Biasa orang tidur sandar di dinding ya, akhirnya ya tidak sadar dia ngorok di dalam masjid hari Jumat ya. Karena memang juga setan kayaknya sibuk ya kalau hari Jumat. Iya. Tidak tahu kenapa kalau ya khatib sudah naik ke mimbar, baru adzan sudah ya sudah enak perasaannya. Apalagi kalau khatib sudah berbicara ya. Padahal orang pergi sholat Jumat untuk mendengar nasihat, bukan pergi ngorok di masjid ya. Makanya istirahat dulu sedikit ya. Kalau tidak ada waktu istirahatnya, ya minum kopi lah. Ya. Jangan minum kopi hanya untuk begadang saja, ya. Tapi untuk sholat Jumat, ya. Itu minum kopi dulu satu gelas. Berangkat pergi sholat Jumat segar, ya. Duduk pada saf yang paling depan. Ya. Tapi jangan tidur. Jangan sampai juga saf depan, ya. Dia manfaatkan, ya. Karena khatib biasanya memandang jauh ke sana. Dia tidur ke masjid, bukan juga itu maksudnya ya. Kita untuk meraih keutamaan ya. Baik. Kemudian kata penulis ya sedikit lagi. Wa alam anna laila wan nahara arba'un wa isruna sa'atan. Ketahuilah bahwasanya waktu malam dan siang adalah 24 jam ya waktu. Fal-i'tidalu ayyanama min dhalika ya min dhalika as-sulutsan. Iya. Maka yang apanya normal seseorang tidur dari waktu tersebut ya sepertiga. Artinya sepertiga apanya waktu dari 24 jam tersebut. Berarti 8 jam. Ya. 8 jam. Wa huwa samanu sa'atin yaitu 8 jam. Faman nama aqalla min dhalika lam ya'man ittiraba badani. Siapa yang tidur kurang dari 8 jam tersebut, maka tidaklah dia akan merasa aman dari apanya goncangnya tubuhnya, kegoncangan tubuhnya. Artinya tidak stabil ya. Wa man nama aktsar min dhalika kathura kasalu. Tapi barang siapa yang tidur ya lebih dari 8 jam itu, maka malasnya akan lebih banyak. Ya. Jadi katanya harus seimbang di situ ya. Fa idza nama aktsara min dhalika fil laili fala wajha li naumihi fin nahar. Nah, kalau katanya tidurnya sudah apanya lebih dari itu ya pada waktu malam, maka tidak ada lagi alasan untuk tidur pada waktu siang. Jadi kalau sudah cukup 8 jam apalagi lebih di waktu malam ya sudah, jangan lagi katanya tidur siang. Dengan beralasan ya sabda Nabi SAW tadi, "Kilu fa inna syayatina la takilu." Ya, tidur sianglah kalian katanya, karena sesungguhnya setan-setan itu ya tidak tidur siang. Dia cari ya pembenaran ya. Tapi kata penulis jangan begitu ya. Bal man naqasa minhu istawfa man naqasa min nahari. Ya. Bahkan barang siapa yang kurang ya tidurnya dari 8 jam itu, maka hendaknya dia sempurnakan sesuatu yang kurang pada waktu siang. Tapi ini apa namanya? Ijtihadnya penulis. Tapi kalau kita kembali kepada kehidupannya Nabi SAW dan para sahabat, mereka tidurnya tidak sampai 8 jam. Ya, tidak sampai 8 jam. Mereka para sahabat dahulu ya, ketika di malam hari mereka selesai sholat, apanya sholat isya misalnya jam 8 ya, pulang ke rumah makan malam mungkin sampai jam 9. Ya, setelah itu ngobrol sedikit mungkin dengan keluarganya, anak-anaknya, sampai jam 10 mereka tidur. Kemudian mereka bangun pada sepertiga malam yang terakhir, yaitu pada jam 2. Kira-kira berapa jam mereka tidur? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 jam. Ya. 4 jam mereka tidur di malam hari. Kalaupun mereka tidur di waktu siang, palingnya 1 jam. Berarti 5 jam mereka tidur. Jadi apa yang dijelaskan oleh penulis di sini, ya, perlu ditinjau kembali. Karena dari praktek yang ada di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Ya, kalau 8 jam, masya Allah ya, seperberapa dari umur kita itu, hanya untuk tidur saja. Ya, baik. Sudah masuk waktu ya? Sudah masuk ya? Baik, saya kira sampai di sini dulu, insya Allah Taala nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau berwudu silakan, seperti ada hajatnya. Apa hukum memberikan nasihat di kuburan kepada pengantar jenazah setelah jenazah dikuburkan? Kalau dilakukannya sekali-kali boleh saja, tidak apa-apa ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Al-Barq bin Azib, dalam hadis yang panjang bercerita tentang apa namanya hadis mungkar dan nakir ya, siksa kubur. Di situ dijelaskan pada awal hadis bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk ya di sekitar kubur, ya dekat kubur, sambil menancapkan sebuah tombak kecil. Kemudian beliau pun mulai menyampaikan nasihatnya dan para sahabat ikut duduk ketika itu. Ya, Nabi SAW menyampaikan nasihatnya ketika itu. Tapi ini bukan suatu hal yang ya apa namanya keharusan ya. Ini hanya perkara yang kira-kira kalau kita perlu atau dibutuhkan, kita perlu memberikan nasihat, saling ingat mengingatkan supaya orang-orang yang masih hidup ya tidak terlena dengan waktu yang Allah berikan kepadanya. Perlu kita ingatkan dekatnya dengan kemudian ya. Maka insyaallah taala tidak apa-apa ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.